Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Pada pelajaran yang ke-8, sebelum melanjutkan tamrin yang berikutnya, mungkin dari yang kemarin ada yang ditanyakan. Tidak ada, kita lanjutkan pada tamrin yang berikutnya. Dan pembahasan di sini tidak terkait, ya, tidak terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, berbeda babnya. Tidak terkait dengan badal, ya. Baik. Tamrin yang ke-5. Ta'ammalil amtsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Di sini ditunjukkan contoh beberapa isim, ya. Kemudian pada isim-isim tersebut nanti akan ditambahkan atau dimasukkan huruf jar. Maka akan ada perubahan yang terjadi pada huruf akhir dari isim-isim tersebut. Dan terutama yang disebutkan di sini pada contoh yang pertama, pada baris yang pertama, di situ akan tampak secara jelas perubahan yang terjadi pada akhir isim tersebut ketika huruf-huruf jar itu masuk atau mendahuluinya. Dan ini yang terjadi pada keumuman isim. Keumuman isim akan terjadi demikian. Contoh pada kata, pada isim al-baitu. Al-baitu, ya, huruf akhir dari isim ini, ya, berharokat dhammah, ya, dibaca al-baitu. Kemudian pada kata ini, pada isim ini dimasuki atau didahului huruf-huruf jar menjadi fil baiti, huruf akhirnya berubah menjadi kasrah, dimasuki min menjadi minal baiti, dimasuki ila menjadi ilal baiti. Jadi pada isim ini ketika huruf jar sudah masuk, maka huruf akhir isim ini berubah menjadi kasrah. Baik. Nah, jenis perubahan, juga sedikit mengulang ataupun merojaah dari apa yang sudah dipelajari. Jadi keadaan berubahnya isim semacam ini, itulah yang disebut dengan i'rab. Ya, keadaan berubahnya akhir suatu kata karena sebab-sebab tertentu itu disebut dengan i'rab. Ya, dari dhammah menjadi kasrah seperti dalam contoh ini disebut sebagai i'rab. Jadi mengalami perubahan atau keadaan perubahan akhir kata karena ada sebab-sebab tertentu. Nah, sesuatu atau sebab-sebab tersebut yang menyebabkan perubahan i'rab, ya, itu nanti disebut dengan amil. Amil ini. Jadi amil itu sesuatu yang menyebabkan perubahan i'rab itu terjadi. jadi perubahannya dari dhammah menjadi kasrah atau mungkin nanti bisa menjadi fathah, itu disebut dengan i'rab. Kemudian sesuatu yang menyebabkan berubah ya, seperti dalam contoh ini huruf jar ya, itu disebut dengan amil. Jadi amil itu yang menyebabkan perubahan i'rab tadi. Dalam contoh ini adalah huruf-huruf jar tersebut. Ini sebagai amilnya. Kemudian pada i'rab ini ada beberapa macam i'rab. Dan masing-masing i'rab itu nanti, masing-masing jenis i'rab itu ditandai dengan tanda-tanda tertentu. Seperti di sini isim al-baitu yang huruf akhirnya dhammah ya. Dan dhammah ini yang menjadi tanda i'rabnya. Kemudian ketika dimasuki huruf jar menjadi fil baiti dengan kasrah, maka kasrah ini akan menjadi tanda i'rabnya. Nah, jenis i'rab ada beberapa, di antaranya yang disampaikan di sini yakni ar-raf'u atau rafa, yang itu ditandai dengan harakat dhammah. Jadi al-baitu ini jenis i'rabnya disebut dengan rafa, ar-raf'u, dan tandanya adalah dengan dhammah. Kemudian jenis yang kedua yang disebutkan di sini adalah al-jarru. Ini jar yang ditandai dengan kasrah. Fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Ya, kasrah yang ada di akhir pada isim ini itu sebagai tanda dari jar. Salah satu jenis i'rab. Ini. Jadi perubahannya disebut i'rab, kemudian jenisnya di antaranya adalah rafa dan jar, dan masing-masing mempunyai tanda-tandanya. Nah, yang asal itu adalah rafa. Ya, keadaan asal ya, i'rab pada suatu kata ya, pada isim ini adalah rafa. Ketika tidak ada amil ya, ketika tidak ada sesuatu yang menyebabkan itu berubah ya, maka dia berada pada keadaan yang asal tersebut, yakni dengan rofa atau tandanya dengan dhammah. Kemudian baru nanti ketika ada amil, ketika ada sesuatu yang menyebabkan itu berubah, maka dia akan berubah sesuai dengan amilnya tersebut. Ya, jadi amil itu nanti ada beberapa macam. Ya, di antaranya di sini, amil itu mencarkan, membuat menjadi jar. Ya. Ya, dalam hal ini adalah huruf-huruf jar ini. Jadi demikian gambaran secara umum ya, tentang perubahan akhir kata yang ada, yang terjadi pada suatu isim. Dan tanda ataupun perubahan yang terjadi pada contoh ini tadi, al-baitu menjadi fil-baiti, ini perubahan yang terjadi tampak secara jelas. Tanda i'rabnya, yaitu tanda rafa'nya dengan dhammah, itu jelas, tampak. Kemudian yang jar dengan kasrah, ini juga jelas, tampak. Ya. Al-baitu, fil-baiti, minal-baiti, ilal-baiti. Jadi secara tertulis itu tampak secara jelas, secara lisan pengucapan juga tampak secara jelas. Dan ini yang ada pada keumuman isim demikian. Kemudian di sana ada beberapa isim yang diakhiri dengan huruf alif, seperti pada contoh yang berikutnya itu, yang di bawahnya. Di antara contohnya, misalnya al-mustashfa, ini huruf akhirnya adalah alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Jadi itu alif. Maka dibaca dengan bacaan alif. Artinya apa? Dia menjadi bacaan mat atau bacaan panjang dari fathah sebelumnya. Al-mustashfa gitu. Itu alif, bukan ya. Kalau ya nanti membacanya fai gitu ya. Jadi berbeda. Jadi alif yang ada di akhir kata itu ada yang ditulis dalam bentuk ya seperti ini. Contoh yang berikutnya yang di bawahnya, Amerika, Almania. Ini isim-isim yang diakhiri dengan alif. Nah, yang nampak pada isim-isim ini tadi huruf akhirnya alif dan tidak tampak harokat yang ada di akhir isim ini. Karena alif itu lazimnya sukun. Jadi alif itu selalu sukun. Alif tidak bisa menerima harokat, tidak bisa menampakkan harokat padanya. Ada dhammah ataupun fathah ataupun kasrah itu tidak bisa tampak pada alif. Jadi alif itu selalu sukun. Sehingga di sini pada al-mustashfa ataupun Amerika, Almania yang nampak secara lafaz ya seperti itu al-mustashfa. Ya, huruf akhirnya alif. Dibaca dengan bacaan panjang tadi al-mustashfa ini. Namun pada hakikatnya sebenarnya di situ ada harakat dhammah sebagaimana pada al-baitu. Jadi dhammah itu ada pada alif secara hakikatnya atau asalnya. Ya, sebagaimana al-baitu, huruf akhirnya itu berharakat dhammah. Keadaan yang afal tadi, keadaan yang rofa. Pada al-mustashfa itu juga demikian. Ada dhammah pada huruf akhir. Ini pada alifnya tadi. Pada Amerika, Almania juga demikian. Hanya saja, ya, tadi sudah disampaikan, bahwasanya alif ya, tidak bisa menerima harokat atau tidak bisa menampakkan harokat karena alif itu wajib sukun. Sehingga dhammahnya di sini dia tidak bisa tampak karena terhalang oleh alifnya ini. Alif tidak bisa menampakkan harokat. Ya, sehingga yang nampak ya seperti itu al-mustashfa. Tetapi pada hakikatnya itu huruf akhirnya adalah berharokat dhammah sebagaimana al-baitu. Jadi dhammahnya tidak bisa tampak, terhalang karena sebab alif tersebut. Kemudian dari isim yang seperti ini ya, dimasuki atau didahului oleh huruf-huruf jar. Ya, maka hasilnya terjadi seperti dalam contoh-contoh ini menjadi fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa, fi Amerika, min Amerika, ila Amerika, fi Almania, min Almania, ila Almania. Jadi ketika huruf jar masuk pada isim-isim yang huruf akhirnya alif, yang nampak secara zahir seolah-olah tidak ada perubahan sama sekali pada huruf akhirnya. Tetap alif yang sukun yang sebelumnya fathah. Ya. Perhatikan yang nampak secara zahir al-mustashfa menjadi fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Yang nampak secara zahir tidak ada perubahan. Seolah-olah tidak terjadi perubahan apapun pada isim-isim yang seperti ini. Yang huruf akhirnya alif. Tapi sebenarnya itu tetap berubah sebagaimana pada contoh sebelumnya yang huruf akhirnya itu bukan alif. Seperti al-baitu, fil-baiti, minal-baiti, ilal-baiti. Jadi berubah seperti itu. Tadi sudah disampaikan untuk yang asal, yang keadaan asalnya rofa, di situ pada alif sebenarnya berharakat dhammah. Ya, tapi dhammahnya tidak tampak. Kemudian ketika ada huruf jar yang mendahului, maka tentunya dhammah itu atau keadaan rofa itu berubah menjadi jar yang ditandai dengan kasrah. Jadi pada fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa, atau yang semisalnya, itu huruf akhirnya sebenarnya berharokat kasroh, berubah menjadi jar, seperti fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Seperti itu, sama. Mengalami perubahan yang sama. Dari rofa menjadi jar, dari lomah menjadi kasroh. Hanya saja, sekali lagi, karena huruf akhirnya itu alif, alif tidak menerima harokat, alif itu wajib sukun, maka bomah yang tadi, ataupun kasroh yang di sini ketika huruf jar sudah masuk, ini tidak bisa tampak. Tidak bisa muncul, tidak bisa terlihat, karena terhalang oleh alif tersebut. Tidak memungkinkan untuk nampak, karena alif tidak menerima harokat. Jadi ini tetap berubah. I'rabnya berubah ketika huruf jar masuk, dan tandanya juga berubah dari dhammah menjadi kasrah. Dan yang semacam ini, yang tanda harokat atau tanda i'rab itu tidak tampak, itu nanti disebut dengan istilah muqaddarah. Jadi ini dhammah, kemudian dhammahnya tidak tampak, maka disebut dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan atau yang tidak tampak, yang tersirat. Yang kasrah juga demikian, kasrah muqaddarah. Jadi tinggal ditambahkan dengan kasrah muqaddarah. Ini sama. Ini yang tandanya tidak nampak, tidak bisa tampak. Nanti disebut dengan tanda dhammah muqaddarah atau kasrah muqaddarah. Kalau tanda yang tampak, al-baitu fil baiti, itu dhammahnya tampak, kemudian kasrahnya juga tampak, itu disebut dengan dhammah zahirah. Jadi ditambahkan zahiratun, zahirah, atau kasrah zahirah. Dhammatun zahiratun atau kasratun zahiratun. Jadi yang tampak disebut dengan zahirah, zahir kan tampak ya. Adapun yang tidak tampak, tidak bisa muncul, maka nanti disebut dengan muqaddarah. Jadi tidak bisa tampak, tidak bisa muncul, karena ada penghalangnya. Jadi bukan berarti isim-isim ini tadi tidak mengalami perubahan ketika huruf jar masuk. Al-mustashfa, fil-mustashfa, kemudian diambil kesimpulan ini tidak berubah. Bukan seperti itu. Ini tetap berubah. Tetap berubah i'rabnya. Tetap berubah keadaan huruf akhirnya dari rofa menjadi jar, dari tandanya dhammah menjadi kasrah, hanya saja perubahan itu tidak tampak. Dhammahnya muqaddarah, kasrahnya juga muqaddarah. Ini. Jadi tidak selalu menghukumi apa yang zahir saja dalam kata-kata yang ada dalam bahasa Arab. Ini tidak selalu melihat dari yang zahir saja, tetapi perlu dicermati, diteliti. Kalau ada memang ada sebab-sebab tertentu yang membuat itu sesuatu tidak tampak, ya maka itu tetap ada perubahan yang terjadi. Ini. Pada contoh yang berikutnya juga demikian, Amerika, fi Amerika dan seterusnya, itu juga demikian. Jadi dhammahnya muqaddarah ketika huruf jar masuk berubah menjadi kasrah muqaddarah. Kalau jenisnya tetap sama, jenis i'rabnya tetap disebut rofa untuk yang asal tadi ya, al-baitu, al-mustashfa, Amerika, Almania, keadaan yang asal ini tetap disebut dengan jenis i'rab rofa, rofu. Kemudian ketika huruf jar masuk, ini juga sama, disebut dengan jar, jenis i'rabnya sama, jar. Ini hanya dalam tanda, jadi jenis i'rab itu mempunyai tanda. Jadi tandanya itu yang ada perbedaan ini tadi, yang nampak disebut dengan zahirah, yang tandanya tidak tampak itu disebut dengan muqaddarah. Kemudian satu lagi, isim yang seperti ini, kalau tadi penjelasan tentang i'rabnya ya, seperti itu. Adapun tentang isimnya sendiri, ya, jadi isim yang huruf akhirnya alif, alif yang tetap, ya, artinya itu bukan tambahan, alif yang memang itu asli dari kata itu sendiri, seperti dalam contoh-contoh ini ya, Al-Mustashfa, Amerika, Almania, alif yang di akhir, ini alifnya asli, ya, bukan tambahan. Nah, isim yang huruf akhirnya berupa huruf alif yang asli seperti ini, nanti disebut dengan isim maksur. Ini, Al-Maksur. Jadi, Al-Mustashfa, Amerika, Almania, ini disebut dengan isim maksur. Yani isim yang huruf akhirnya berupa alif yang asli. Jadi dari jenis isimnya disebut isim maksur. Adapun tadi terkait dengan perubahan i'rabnya sudah dijelaskan tadi seperti itu. Tandanya menjadi tanda yang muqaddarah, yang ditakdirkan, yang tidak tampak. Seperti itu ya. Kemudian untuk latihannya atau contoh yang lain dalam kalimat, iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Contoh yang pertama, hadat tabibu min Inkaltarra. Inkaltarra, huruf akhirnya alif, ada min yang mendahului, maka dia menjadi jar, berubah menjadi jar, tandanya dengan kasrah. Hanya saja kasrahnya muqaddarah, tidak tampak, karena terhalang oleh alif tersebut. Ini. Dan tidak bisa kemudian dipaksa menjadi kasrah, mingkal tarroi, atau semacam itu, tidak bisa. Ya, tetap dia harus ditakdirkan atau disembunyikan. Artinya terhalang oleh alif tersebut. Ini. Ya. Doktor ini dari Inggris. Doktor ini berasal dari Inggris. Berikutnya, satu contoh lagi. Zahaba Hamidun ila Faransa. Ya, Hamid pergi ke Perancis. Ya. Ila Faransa. Ya, alif yang dari akhir itu sesungguhnya berharokat kasroh. Karena ada ila yang mendahului. Tetapi kasrohnya itu tidak tampak. Tidak bisa tampak. Ya. Sehingga disebut dengan kasroh muqaddarah. Ya. Berikutnya, ganti. Mahmudun Maridun. Iya. Yeah. Mahmud. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Huwa ala ana fil mustashfa. Iya. Yeah. Dia sekarang di rumah sakit. Iya. Yeah. Fil mustashfa. Berikutnya. Zahaba Abdullahi min Almania ilal Inkaltarra. Ya. Yeah. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Ya. Yeah. Baik. Berikutnya. Hadal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Yeah. Kitab ini milik Isa dan kitab itu milik Musa. Yeah. Ini contoh untuk nama orang yang diakhiri alif atau yang termasuk isim maksur ini. Yeah. Nama nabi ya, Isa, Musa. Ini jadi huruf akhirnya alif. Yeah. Kemudian tadi tanda i'rabnya tidak tampak. Yeah. Li Isa, li Musa. Yeah. Bandingkan dengan misalkan, ya, kita ambil dari contoh nama nabi, misalkan Muhammadun, ya nanti li Muhammadin, ini. Milik Muhammad, ini. Jadi berbeda dari sisi jenis tandanya tadi ya, zahirah dan muqaddarah. Berikutnya, hadzal muhandisu min Amerika, insinyur. Pak insinyur ini berasal dari Amerika. Iya, insinyur ini berasal dari Amerika. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, jadi nanti akan ada tanda-tanda yang semacam ini. Artinya dia tidak tampak secara zahir, tidak tampak jelas secara zahirnya. Ada atau berubah, tetapi itu tidak bisa muncul, tidak bisa tampak karena ada suatu penghalang. Jadi bukannya tidak ada atau bukannya itu tidak berubah dari al-mustashfa menjadi fil-mustashfa, bukan itu berarti tidak ada perubahan, tetap itu ada perubahan, hanya saja tidak tampak karena terhalang oleh sesuatu. Itu ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Tamrin yang keenam. Ini pembahasan yang lain lagi. Iqra, bacalah. Perhatikan kata yang bergaris bawah. As-sabburatu amama talibi. Papan tulis itu di depan murid. Wahia khalfal mudarrisi. Dan dia, yakni papan tulis tersebut, khalfal mudarrisi, di belakang Pak Guru. Nah, di sini jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Ada dua kalimat ya. Tadi ada wawu, wahia, itu untuk memisahkan kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Untuk kalimat yang pertama, yang menjadi mubtada ya, adalah pada lafaz as-sabburatu. Itu mubtadanya. Kemudian khobarnya pada kata amama. Ini khobarnya. Pada kalimat yang kedua, wahiyya khalfal mudarrisi, yang menjadi mubtada, hiya, kemudian khobar pada kata khalfa. Ini. Kemudian khobar-khobar tersebut dalam kalimat-kalimat ini yaitu amama dan khalfa, kalau dilihat dari sisi tarkibnya, dari sisi susunan atau bentuk kata ini merupakan bentuk idhofah, susunan idhofah, artinya tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi amama ini sebagai mudhaf, kemudian at-talibi sebagai mudhaf ilaih. Demikian pula khalfa itu sebagai mudhaf, al-mudarrisi sebagai mudhaf ilaih. Itu kalau dilihat dari sisi susunan kata ini. Ini. Jadi amama ini mudhaf, kemudian al-talibi itu mudhaf ilaih. Ya, yang menjadi mudhaf ilaih, ya, kata atau isim yang menjadi mudhaf ilaih, sebagaimana yang sudah dipelajari terdahulu, itu keadaan huruf akhirnya menjadi kasrah, atau jenis i'rabnya berubah menjadi jar, ya, dengan kasrah ini. Itu isim yang menjadi mudhaf ilaih. Selalu. Ya, isim yang menjadi mudhaf ilaih nanti selalu menjadi jar atau ditandai dengan kasrah untuk tanda yang asalnya. Sehingga di sini at-talibi, al-mudarrisi itu sebagai mudhaf ilaih, maka huruf akhirnya dengan kasrah. Kemudian tadi amama dan juga khalfa, ya, tentunya dia sebagai mudhafnya. At-talibi al-mudarrisi mudhaf ilaih, tentunya yang sebelumnya ini mudhafnya, amama dan khalfa ini sebagai mudhaf. Ya. Nah, kemudian kalau diperhatikan harakat akhir dari amama dan khalfa ini fathah, ya, bukan dhammah, juga bukan kasrah. Ya. Dan sebagai tambahan tentang terkait dengan jenis i'rab tadi, kalau dhammah itu menjadi tanda untuk i'rab yang rafa', kalau kasrah itu menjadi tanda untuk i'rab jar. Nah, kemudian di sini ada fathah, amama, khalfa. Maka yang fathah ini menjadi tanda untuk jenis i'rab yang lainnya, yaitu nasab, an-nasbu. Ya, nasab ini. Jadi, masing-masing jenis i'rab itu ditandai dengan tanda yang berbeda-beda, ya, yang tanda aslinya itu sesuai dengan jenis harokat dalam bahasa Arab. Harokat kan ada tiga, ya. Dhammah, fathah, dan kasrah. Ini masing-masing mewakili jenis i'rabnya. Dhammah untuk rafa', kemudian fathah untuk nasab ini, kemudian kasrah untuk jar. Nanti ada sukun, itu juga ada jenis i'rab yang lainnya. Jadi pas nanti. Jenis harokat dan sukun itu masing-masing mewakili jenis i'rab. Jadi pas. Ada empat jenis i'rab yang ditandai dengan tadi jenis harokat, dhammah, fathah, kasrah, dan juga sukun. Nah, kembali ke sini, ya. Jadi di sini fathah, amama, khalfa, menunjukkan apa? Jenis i'rabnya adalah jenis i'rab yang nasab ini. Jadi berbeda dengan yang rafa', dan tentu berbeda dengan yang jar. Dari sisi jenis i'rabnya. Dan tadi, perubahan jenis itu karena ada sebab-sebab tertentu. Ya, kenapa di sini menjadi nasab, menjadi fathah? Kenapa kok tidak dhammah saja sesuai dengan asalnya? Asaburatu kan dhammah secara asal. Kenapa tidak amamu atau khalfu? Kan jenis yang asal, keadaan yang asal kan rafa' dengan dhammah. Tapi kenapa di sini dengan fathah? Ya. Dengan nasab. Karena di sini amama dan khalfa itu menunjukkan tempat atau terkait dengan tempat dari sesuatu. Dalam hal ini as-saburatu tadi. Jadi amama, khalfa ini menunjukkan letak atau tempat dari as-saburatu. Karena dia fungsinya semacam itu, menunjukkan tempat atau letak, ya, dari sesuatu, dari as-saburatu tadi, maka dia berubah i'rabnya menjadi nasab atau dengan tanda fathah ini. Ya, jadi itu yang disebut dengan amil. Karena dia menunjukkan tempat, menunjukkan letak sesuatu. Maka karena bermakna demikian, maka jenis i'rabnya berubah. Ya. Nah, sesuatu yang menunjukkan tempat, ya, atau letak seperti dalam contoh ini, ini disebut dengan zorof. Zorful makan. Ya. Zorful makani. Ya. Jadi kata ini, amama, dan juga khalfa, dia menunjukkan tempat atau letak sesuatu. Terkait dengan tempat atau letak sesuatu. Maka, fungsi yang demikian, makna yang demikian, makna yang menunjukkan tempat atau letak sesuatu, itu disebut dengan zarful makani. Zarof makan. Nah, zarof makan ini, tadi, i'rabnya adalah i'rab yang nasab. Jadi, suatu kata ketika dia menunjukkan tempat atau letak dari sesuatu, dan tidak didahului huruf jar, ya, tidak didahului huruf jar, maka i'rabnya berubah menjadi nasab dengan tanda fathah. Jadi secara makna apa? Papan tulis itu di depan murid, di belakang guru, dan menunjukkan tempat atau letak tempat atau letak sesuatu. Maka tadi i'rabnya berubah menjadi nasab dengan tanda fathah. Jadi secara makna, faedah atau fungsinya tadi sebagai dzaraf, sehingga dia di fathah tadi. Itu ya. Jadi kata-kata yang semacam ini nanti akan di i'rab dengan nasab dengan tanda fathah. Jadi pada kata amama dilihat dari beberapa sisi tadi, ya, ada beberapa hal. Kalau dilihat dari susunan kata, susunan bentuk kata itu amama sebagai mudhaf, kemudian at-thalibi sebagai mudhaf ilaih. Ya. Kemudian kalau dilihat dari fungsinya, maknanya, lafaz amama tersebut dalam kalimat itu dia menunjukkan tempat, ya, maka dia disebut dengan dzaraf makan. Dan dengan dia menjadi dzaraf makan menunjukkan tempat, maka tadi i'rabnya berubah menjadi nasab, menjadi fathah. Adapun bila dari kalimat ya, jumlah mufidah, maka amama ini menjadi khobar dari as-saburatu. As-saburatu mubtada'nya. Jadi dilihat dari sisi-sisi yang berbeda-beda sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kaitannya dengan apa, maka akan bisa jadi dia mempunyai beberapa fungsi seperti itu, sebagai mudhaf atau sebagai dzaraf makan atau sebagai khobar sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kaitannya dia dengan apa, dengan siapa. Jadi letakkan masing-masing pada tempatnya, maka akan jelas di situ. Dari sisi tarkib atau ungkapan ini mudhaf. Amama itu mudhaf, at-thalibu mudhaf ilaih. Dari sisi fungsi atau faedah atau makna menunjukkan tempat, maka dia disebut dengan dzaraf makan, dan itu yang menyebabkan dia berubah menjadi fathah atau nasab. Adapun dia dari sisi kalimat secara keseluruhan, dia yang melengkapi mubtada, yang menyempurnakan mubtada menjadi jumlah mufidah, maka amama ini kedudukannya sebagai khobar. Khalfa juga demikian, penjelasannya sama. Dan pada contoh-contoh yang berikutnya itu juga semacam itu, semakna dengan itu. Kita lihat contoh yang berikutnya. Aina sayyaratul mudarisi, di mana mobil guru itu? Hiya amamal madrasati. Dia, mobil sang guru, ada di depan sekolah. Amamal madrasati, di depan sekolah. Berikutnya ganti. Aina baitul imami, di mana rumah sang imam? Sang imam. Iya. Sang imam. Baitul imami khalfal masjid. Ya, rumahnya. Rumah ya Pak Imam atau Pak Imam di belakang masjid. Iya. Berikutnya. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Iya. Di mana Hamid duduk? Dia duduk di belakang Mahmud. Iya. Berikutnya. Dahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Iya. Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Iya. Baik. Ini ya, tentang amama dan khalfa yang berfungsi, bermakna sebagai dzaraf makan, artinya menunjukkan tempat dari sesuatu. Kemudian sebagai tambahan untuk contoh yang nomor 4 dan nomor 5. Di situ kalimatnya terkait dengan dzaraf ini ya, khalfa dan amama, kalimatnya seperti ini. Jalasa khalfa Mahmudin. Kemudian yang kelima, wa jalasa amamal mihrabi. Di situ amama atau khalfa didahului kata jalasa atau fi'il jalasa. Jalasa kemudian amama atau khalfa. Yang mana jalasa tadi disebut dia jenis fi'il, bukan ism. Sehingga ini bukan jumlah ismiyah, bukan mubtada khobar. Kalau yang mubtada khobar berarti ketika awalnya ism, itu mubtada khobar. Tapi kalau awal kalimat itu fi'il, maka dia bukan jumlah ismiyah dan bukan mubtada khobar. Jadi dia jumlah apa? Fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah, nanti dia tersusun dari fi'il beserta fa'ilnya. Kemudian terkait dengan amama, ya, amama seperti yang tadi, dari sisi fungsi atau faedahnya, ya dia disebut dzaraf. Tetap disebut dengan dzaraf, dzaraf makan tadi. Ya, dan tidak menduduki sebagai fa'ilnya, bukan sebagai fa'ilnya. Artinya dia tersendiri, ada jabatan tersendiri terpisah dengan fi'il dan fa'il pada jumlah fi'liyah tadi. Ya, jadi jalasa khalfa mahmudin wa jalasa amama mihrabi itu jumlah fi'liyah, jalasa sebagai fi'il dan di situ terkandung fa'ilnya. Ya, mungkin di pembahasan lainnya tentang fa'il di sini. Kemudian khalfa amama ini sebagai dzaraf, dzaraf makan dari jumlah fi'liyah tersebut. Artinya tidak apa, double semacam yang jumlah ismiyah tadi. Kalau yang jumlah ismiyah, amama sebagai dzaraf makan, tapi juga dia sebagai khobar dari mubtada'nya. Itu pada jumlah ismiyah, dia ada apa, semacam rangkap jabatan atau. Artinya di satu sisi dia menunjukkan tempat itu sebagai dzaraf makan, tapi di sisi lain dia melengkapi mubtada' tadi, maka disebut khobar. Tetapi pada jumlah fi'liyah, dia tersendiri. Ya, jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il itu sudah ada, sudah tersendiri. Kemudian baru ditambahkan dzaraf. Dzaraf makan. Jadi terpisah. Artinya dia bukan bagian dari fi'il dan juga bukan merupakan fa'il. Ya, terpisah. Jadi tambahan dari fi'il dan fa'il itu. Itu ya perbedaan dengan yang jumlah ismiyah tadi. Tapi tetap itu sebagai dzaraf itu tetap karena dia menunjukkan tempat. Dzaraf makan. Ini. Dan tadi menjadi mudhaf, maka diikuti mudhaf ilaihnya khalfa mahmudin amama mihrabi. Itu mudhaf ilaih. Mahmudin al-mihrabi. Kemudian yang berikutnya, al-kalimatul jadidah itu kata-kata yang baru. Al-mustashfa, rumah sakit. Almania, Jerman. Inkaltarro, Inggris. Ya, Swissaro, Swiss. Asikinu, pisau. Faransa, Perancis. Amama, di depan. Khalfa, di belakang. Ada yang ditanyakan dari ini? Terkait dengan asfaburatu amama Tolibinu Mudhaf ilai dari amama. Tadi ya, mudhaf ilai dari amama. Al-mudarisi mudhaf ilai dari khawfa. Ini idofah, bukan badal, tapi idofah. Ada lagi? Ya, jadi seperti itu ya. Perhatikan dari sisi-sisi yang berbeda, dari arah yang berbeda, maka akan bisa jelas, akan bisa dipahami dengan baik, dengan benar, insya Allah. Jadi tidak tumpang tindih, tidak saling apa, tidak rancu ya. Tapi pahami dari sisi yang berbeda, dari sisi ini, dari sisi yang lain, dari sisi yang lain, sehingga akan tampak seperti ini tadi. Tidak ada yang ditanyakan? Ya, jalisan itu kok jadi jalasa. Jalasa bentuk fi'il ya. Nanti ada perubahan di sana. Mungkin di pembahasan sorof ya, atau di pembahasan lain. Ya, asalnya sama, jalasa atau jalisun itu sama, tapi berbeda bentuk kata saja. Nanti di pembahasan sorof insya Allah ada. Duduk, ya artinya duduk, tapi ada perbedaan bentuk. Duduk ya, ada lagi? Kalau tidak ada untuk pagi ini, sampai ini dulu. Salah penyinggung untuk kekurangannya. Insya Allah yang berikutnya, pelajaran yang baru pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.